بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وإياك ومحدثات الأمور ومختلفات الآراء dan hati-hati jangan kamu membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang bid'ah dan sesuatu yang diperselisihkan. Faqad qala alaihi salatu wasalam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, setiap sesuatu yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah dalalah, sesat. Qala alaihi salam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapapun yang membuat sesuatu dalam perkara kami, dalam perkara agama yang bukan bagian daripada agama, fa huwa radd, maka akan ditolak. Wal bid'u salasun, dan bid'ah ada tiga bagian. Bid'atun hasanah, ada bid'ah yang baik. Wahia ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuafikul kitab wa sunnah, yaitu apa yang disebutkan oleh para imam yang benar, imam yang mendapatkan petunjuk daripada apa-apa yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Min haitsu isarul aslah wal anfa wal ahsan, dari dilihat dari segi mendahulukan sesuatu yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat. Wa dzalika, dan hal tersebut ka jam'il Qur'an fi mushafin li Abi Bakrin, dan hal tersebut seperti mengumpulkan Qur'an dalam satu mushaf yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Wa nasbu diwan wa salatu tarawih li Umar, dan kemudian membuat pembukuan dan juga solat tarawih yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa tartibul mushaf wal adzan al awal yaumal jum'ah li Utsman, dan menertibkan mushaf dan juga azan pertama di hari Jumat yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Wa ahkamu qitalil bughali Ali radhiyallahu taala anhu anil khulafa al arba'ah. Begitu juga hukum memerangi pemberontak yang telah dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan semoga Allah meridainya dan meridai para sahabat khulafa ar-rasidin. Wa tsaniya bid'atun mazmumah, dan yang kedua bid'ah yang tercela. Ala lisani zuhdi wal wara' wal qana'ah faqat, tapi dari segi dari kacamata sifat zuhud dan juga sifat wara' dan qana'ah. Wa zalika katawassu' fil malabis, yaitu berlebihan dalam memiliki pakaian. Wal ma'akil, dalam memiliki atau memakan sesuatu yang dimakan. Wal masakin, dalam tempat tinggal. Al mubaha, yang diperbolehkan. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita hati-hati tentang perkara yang bid'ah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk membuat sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru yang bukan bagian daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bagian daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu untuk difahami terlebih dahulu pengertian daripada bid'ah itu apa. Jadi bid'ah ini ada dua macam pengertian. Ada pengertian dari segi bahasa, ada pengertian daripada segi fikihnya atau agamanya. Kalau pengertian daripada segi bahasa, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam arti yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah. Yang pernah dilakukan oleh Rasul walaupun sekali bukan bid'ah. Ini dari segi bahasa. Ada lagi dari kacamata syariat. Bid'ah menurut kacamata syariat. Kalau dari segi kacamata syariat, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada dalam kandungan kitab dan sunnah. Tidak ada dasar daripada kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada dua pengertian. Nah, kalau kita katakan bahwasanya bid'ah itu adalah dari segi bahasa semua yang tidak dilakukan oleh Rasul semuanya adalah bid'ah, berarti termasuk kita berpergian memakai kendaraan itu bid'ah. Rasul tidak pernah naik Toyota, ya kan? Tidak pernah naik sepeda motor ini Suzuki, Honda dan lain sebagainya. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memakai misalnya pakaian yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, daripada jas ataupun juga mungkin celana, walaupun Rasul pernah disebutkan membeli tapi tidak diriwayatkan untuk bahwasanya Rasul memakainya. Ya, dan juga dengan bekalan sua, pakaian-pakaian tua atau makanan banyak. Rasul tidak pernah minum kopi. Jadi kalau minum kopi berarti bid'ah dari segi kacamata bahasa. Makan nasi bid'ah. Ya, kemudian makan donat bid'ah. Rasul enggak pernah makan donat dan seterusnya. Jadi dari segi juga rumah tempat tinggal, Rasul tidak pernah ya punya tempat tinggal yang luas. Berarti yang mempunyai tempat tinggal luas bid'ah. Yang tingkat bid'ah. Rasul tidak pernah bertingkat, berbentuk dan seterusnya. Jadi akan semuanya masuk bid'ah dari kacamata bahasa. Nah, kalau kita katakan bid'ah yang dimaksud adalah dari kacamata bahasa, yaitu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, maka kita katakan bahwasanya bid'ah itu ada pembagiannya. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang mazmumah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Ada yang bid'ah mubahah, yang tengah-tengah, tidak dihukumi baik, tidak dihukumi jelek. Bid'ah yang baik banyak. Ya, kita katakan pondok pesantren, sekolah-sekolah, ya, kemudian juga majelis-majelis tertentu, atau juga ya, misalnya belajar ilmu-ilmu yang baru yang tidak pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar ilmu nahu, belajar ilmu balaghah, belajar bahasa Arab. Rasul tidak pernah belajar bahasa Arab, Rasul tidak pernah belajar nahu, Rasul tidak membuat pondok pesantren begitu, tidak pernah membuat sekolah diniyah, sekolah SD dan seterusnya. Itu bid'ah semuanya, tapi bid'ah itu bid'ah yang baik. Jadi kita katakan bid'ah tersebut bid'ah hasanah. Ya, ada bid'ah yang mubahah. Bid'ah mubahah yang tadi kita katakan, memakai kendaraan yang tidak pernah dipakai oleh Rasul, memakai jam tangan, Rasul tidak memakai jam tangan. Ya, dan seterusnya, sesuatu yang mubah. Bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah mubahah. Ada yang bid'ah mazmumah, tercela. Yaitu yang keluar daripada jalur syariat. Membuat diskotik. Ya, kemudian ekstasi, narkoba, tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidak pernah. Dan itu masuk dalam larangan syariat sesuatu yang baru tapi haram. Dan ini bid'ah yang tercela. Ya, jadi ini pengertian daripada bid'ah dari segi bahasa. Ada lagi pengertian dari segi syariat yang kita katakan dari segi syariat, selama sesuatu itu walaupun tidak dilakukan oleh Rasul tapi ada dasarnya, yang tidak lain dasarnya kembali kepada kitab dan sunnah, maka itu bukan bid'ah. Yang bid'ah yang tidak ada dasarnya. Ya, seperti juga termasuk maulid Nabi SAW misalnya, Rasul tidak pernah maulidan, baca simtul durar, batah maulid diba. Tapi ada dasarnya. Dalam maulid ini bersalawat kepada Nabi. Berapa ayat, berapa hadis tentang salawat kepada Nabi. Kita dianjurkan untuk kenal kepada Nabi. Diajarkan dalam maulid bagaimana Nabi SAW. Sedekah dianjurkan di dalam perayaan maulid. Seseorang di situ bersedekah. Kemudian juga membaca Al-Quran. Belajar sesuatu yang dianjurkan dalam maulid, kita belajar dengan penceramah, ngambil ilmu di situ, dan seterusnya seterusnya, silaturahmi, ketemu dengan yang lain, ziarah satu dengan yang lain. Ini semuanya ada dasar dalam agama, dijadikan jadi satu. Ini bukan bid'ah. Dalam kacamata syariat bukan bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad, tadi itu. Ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari agama. Bukan Rasul mengatakan siapa yang membuat sesuatu yang baru mutlakon gitu, enggak. Membuat sesuatu yang bukan bagian dari agama. Sesuatu yang baru tapi bagian daripada agama sesuai dengan syariat bagus. Tapi kalau sesuatu yang baru tidak sesuai dengan syariat, apalagi melanggar syariat, itu tidak baik. Nah, ini bid'ah yang dianggap bid'ah menurut kacamata syariat. Nah, kalau mereka pun semua bid'ah, Rasul ketat-ketat mengatakan di hadisnya itu kullu bid'ah. Kullu bid'atin. Mereka mengatakan semua bid'ah. Jadi tidak usah ditafsil-tafsil. Tidak usah diperinci. Tidak usah dibagi-bagi bid'ah. Semua bid'ah. Ya kalau begitu, kalau kata kamu katakan semua bid'ah, semua yang baru bid'ah, jadi nanti pakai kendaraan bid'ah itu. Nanti ngelarang maulid karena tidak dilakukan oleh Rasul. Nanti pakai kendaraan sepeda motor, Rasul tidak pernah pakai sepeda motor. Kenapa ini dilarang, itu tidak dilarang, nanti lakukan. Karena nanti katakan kullu bid'atin dolalah, ya berarti ini semua bid'ah. Oh, itu lain. Mereka kadang-kadang masih lari aja. Oh, itu maksudnya itu yang bid'ah. Bid'ah itu maksudnya urusan agama, urusan ibadah. Urusan ibadah, bukan urusan keseharian. Kalau urusan keseharian, urusan aktivitas, bukan urusan ibadah, enggak apa-apa, enggak termasuk bid'ah. Lain tim membagi seperti itu, berarti juga bid'ah ente. Rasul tidak membagi seperti itu. Oh, kalau bid'ah seharian, tidak, ente bid'ah berarti. Dan kalau misalnya ente katakan seperti itu, bid'ah yang seharian tidak apa-apa, bukan ibadah. Kalau bid'ah yang tidak boleh, bid'ah yang dalam urusan ibadah. Loh, kenapa kok tidak boleh dibagi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang, karena ini ada kekurangannya. Kalau misalnya yang dikatakan, kalau mereka mengatakan bid'ah itu yang diharamkan, yang tidak boleh, yang tercela, itu dalam urusan ibadah. Kalau urusan keseharian, urusan aktivitas, pakaian dan seterusnya, itu tidak tercela, tidak termasuk. Ya berarti kullu bid'atin salah. Berarti Rasul mengatakan kullu bid'atin salah, itu Rasul. Berarti nanti melanggar Rasul. Kan tadi ente semula tadi kan ente katakan kullu bid'atin. Kok sekarang ente mengatakan oh itu ada pembagiannya? Dan kalau misalnya ente katakan pembagiannya, ada yang bid'ah dalam urusan ibadah itu haram tercela, ada urusan selain ibadah itu tidak masalah, boleh. Berarti semua yang bid'ah yang bukan urusan agama berarti boleh. Berarti bikin diskotik, bikin tempat pelacuran, bikin apa, bukan urusan ibadah, berarti boleh. Ini khotor, ini kan berarti bahaya, ini merusak. Nah, ini mereka enggak bisa menjawab. Jadi apapun yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum min ahlil huda, Rasulullah SAW akan mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di." Kamu pegang ya sunahku dan juga sunahnya sahabat-sahabatku, khulafa ar-rasyidin. Bukan hanya sunnahku, sunnah khulafa ar-rasyidin. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim syai." Yang artinya Rasul mengatakan bahwasanya barang siapa yang membuat sesuatu yang baru tapi sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan juga akan mendapatkan pahala daripada orang-orang yang melakukan amalan tersebut, amalan yang baru tadi tapi yang baik. Siapapun yang setelahnya melakukannya, maka dia akan dapat bagian daripada pahala tersebut. Min hayri an yankusa min ujurihim syai. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Jadi pahalanya dia orang yang pertama kali melakukannya, dia akan dapat pahala. Dan berapa pahala itu? Dan sebaliknya Rasulullah SAW juga mengatakan, dilanjutkan, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yankusa min uju min wizrihim syai'. Dan barang siapa yang membuat sesuatu yang baru tapi sesuatu yang baru itu sesuatu yang jelek bukan yang baik, maka dia akan dapat dosanya dan dosa orang yang melakukan sesuatu tersebut daripada orang-orang yang hidup setelahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min damin tuktalu dulman illa kana ala ibni adamil awwal kiflun min damiha." Tidaklah ada pertumpahan darah, pembunuhan, kecuali anak Adam pertama, yang dimaksud di sini adalah Qabil yang membunuh Habil, dan itu pembunuhan pertama kali yang terjadi di muka bumi. Siapa yang pertama kali membunuh orang? Adalah Qabil membunuh Habil, saudaranya sendiri. Pertama kali terjadi pembunuhan itu. Maka Rasul mengatakan, kalau ada setelahnya pembunuhan, maka Qabil akan dapat bagian daripada dosanya. Jadi bisa kita bayangkan dosanya Qabil itu berapa banyaknya. Setiap ada orang membunuh, dia dapat bagian daripada dosa. Ada orang, kenapa? Karena dia yang pertama memperkasai maksiat tersebut, pembunuhan tersebut. Kalau ini dalam urusan dosa, maka juga begitu juga dalam urusan kebaikan. Siapapun yang memulai pertama kali dalam urusan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya, pahala yang dia lakukan, dan pahala orang-orang yang melakukan setelahnya. Termasuk Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang membuatnya, setiap ada maulid akan dapat bagian daripada pahalanya. Nah, ini bid'ah dari kacamata syariat. Nah, oleh karena itu di sini dicontohkan oleh Habib Abdullah Haddad contoh-contoh bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Berarti kalau ada bid'ah hasanah, berarti itu bid'ah menurut pengertian bahasa. Karena kalau pengertian bahasa, ya semua yang tidak dilakukan oleh Rasul bid'ah. Kalau dari kacamata agama, yang tidak masuk dalam bagian agama, tidak ada dasarnya, itu bid'ah. Masih ada dasarnya, bukan bid'ah. Nah, kalau dari segi mata bahasa, maka di situ ada pembagian bid'ah hasanah. Maka dicontohkan di sini oleh Sahibul Kitab, bid'ah hasanah seperti jam'il Quran fi mushafin li Abi Bakar. Mengumpulkan mushaf pertama kali yang mengumpulkannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mushaf itu bukan seperti yang kita lihat, bukan yang seperti kita ketahui yang kita baca. Quran dulu itu mutafarriqah, berpencar-pencar di antara sahabat-sahabat yang banyak. Jadi ada ayat-ayat Quran yang ditulis di kulit-kulit, ada ayat Quran yang ditulis di dedaunan. Ada ayat Quran yang ditulis di kertas, ada yang ayat Al-Quran yang dihafal oleh sahabat, dan itu satu dengan yang lain kadang berbeda-beda. Ada ayat ini tidak ada di ayat ini tidak ada di orang atau sahabat yang lain, dan sahabat yang lain punya ayat yang beliau hafal atau beliau miliki, beliau tulis atau beliau dengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak didengar, tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Jadi terpencar-pencar mushaf itu. Itu di zaman Nabi. Dan hikmahnya, kenapa kok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zamannya, di masa hidupnya tidak mengumpulkan dalam satu mushaf, dalam satu buku? Karena masih hidupnya Nabi, berarti masih ada kemungkinan turunnya wahyu. Masih ada kemungkinan turunnya ayat Al-Quran. Jadi tidak bisa dikumpulkan-kumpulkan, nanti turun ayat Quran lain, ayat Quran yang baru, dan tidak bisa ditertibkan ketika itu. Masih zamannya Nabi hidup, masih ada kemungkinan Quran turun lagi. Yang bisa jadi Quran yang turun menghapus Quran yang sebelumnya. Imma menghapus hukumnya, sebagaimana itu terjadi. Ada ayat turun menghapus hukum ayat yang sebelumnya. Atau bahkan ayat yang baru turun menghapus hukum ayat yang sebelumnya dari tulisan yang ada di Quran. Jadi bukan hukumnya aja, tulisannya pun tidak ada di Quran. Awalnya dulu Al-Quran. Nah, zaman Nabi seperti itu. Jadi tidak bisa dipastikan ketika Nabi wafat meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan mushaf dalam satu kitab, dalam satu buku. Dan itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala terjadi ketika peperangan Yamamah. Dalam peperangan Yamamah itu banyak di antara sahabat yang meninggal dunia, dan di antara sahabat itu banyak yang hufaz Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Sehingga terjadi kekhawatiran dalam diri Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah di masa itu. Kalau ini dibiarkan, kalau ini terus terjadi, bakal banyak sahabat yang meninggal. Dan kalau sahabat meninggal, khawatir mushaf itu akan hilang dengan meninggalnya, wafatnya sahabat-sahabat yang banyak. Khawatir terjadi nantinya ikhtilaf, pertikaian, ini Quran, ini bukan, ini... Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sayyidina Umar punya ide, bagaimana ya Abu Bakar kalau kita mengumpulkan mushaf dalam satu buku? Katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu memang aku pikirkan, tapi aku takut. Kenapa? Karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Katanya Sayyidina Umar dengan meyakinkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wallahi huwa wallahi khair. Demi Allah ya Abu Bakar, perkara itu sangat baik. Kalau kita tidak kumpulkan sekarang, siapa nanti akan terjadi pertikaian, akan terhilang mushaf itu. Dan Allah sudah menjanjikan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad, mushaf itu akan terjaga ila yaumil kiamat, sampai nanti hari kiamat. Mushaf akan hilang daripada lembaran-lembaran. Tulisan mushafnya nanti di hari kiamat, di akhir zaman, tidak bahkan kalian dapatkan. Buka mushaf kosong. Tapi kapan? Yaumil kiamat. Kalau sekarang mukjizat Rasul, tidak ada yang namanya hilang atau tahrif sekalipun dirubah. Nah, mungkin bisa mereka merubah Al-Quran. Itu sudah janji Allah, mukjizat Rasul. Dan mukjizat itu mukjizat terbesarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran akan terjaga sampai hari kiamat. Nah, kalau sahabat begitu aja meninggal-meninggal, akhirnya Quran bisa jadi tidak terjaga. Katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dipikir-pikir, betul juga kamu ya Umar. Sekarang aku, hatiku menjadi serak. Syarahallahu sadri. Allah melampangkan dadaku untuk melakukan hal tersebut, katanya Sayyidina Abu Bakar. Ya sudah, kumpulkan para sahabat yang mempunyai Al-Quran, yang hafal surat ini, yang hafal surat itu, yang hafal ayat ini, ayat itu. Mereka mengumpulkannya semuanya. Yang hafal, yang punya tulisan, yang pernah dengar dari Rasul, dikumpulkan. Tapi mereka hati-hati, tidak sembarangan, yang siqah, dan mereka harus ada saksi, betul-betul ikhtiyat. Kumpulkan jadi satu. Ini siapa yang melakukan ini? Sayyidina Abu Bakar. Bid'ah apa enggak? Kalau bid'ah berarti Sayyidina Abu Bakar bid'ah besar. pertama kali yang membuat bid'ah itu. Berani mereka mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang melakukan bid'ah? Tidak bakalan berani. Ini urusan agama, bahkan ini urusan yang penting dalam agama ini, mengumpulkan mushaf ini. Kumpulkan. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar meninggal, zaman Sayyidina Umar, mushaf tetap begitu. Terkumpul tapi tidak rapi, hanya terkumpul aja. Tidak tapi tidak tertib. Tertib sesuai dengan surat-suratnya, ayat-ayatnya sesuai dengan juz-juznya, tidak tertib dulu. Begitu juga berjalan sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar meninggal, kemudian diserahkan mushaf tersebut yang terkumpul tapi tidak teratur, tidak tertib di tangan Sayyidatuna Hafsah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian meninggal ketika di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, setelah meninggalnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan punya inisiatif untuk mengambil, meminjam mushaf tersebut dari Sayyidatuna Hafsah. Kemudian setelah dipinjam, ditulis baru, dinasah, ditulis dari awal sampai akhir, dan Sayyidina Utsman menertibkan sesuai dengan suratnya yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fatihah pertama, surat Al-Baqarah kedua, dan ila akhir surah. Juz-juznya ini juz pertama, juz kedua, dan dikasih syakal, dikasih harokat. Dulu tidak ada harokatnya. Jadi kalau sekarang mushaf tidak ada harokatnya, kita ini mungkin tidak bisa baca. Kalau sahabat pintar-pintar semuanya, tidak pakai belajar nahu, mereka sudah bahasanya bahasa nahu sudah. Mereka bahasanya, kita belajar nahu dari Rasul, dari sahabat kita belajarnya. Tidak pakai belajar nahu. Jadi kalau kita baca tulisan yang tidak ada harokatnya, apalagi tidak ada titiknya, zaman sahabat tidak ada titiknya. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada titik. Makanya termasuk terjadi kesalahan ketika Abu Musa al-Asari dijadikan sebagai gubernur di Irak. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menulis surat. Surat-surat yang ditulis Sayyidina Umar ini membingungkan Sayyidina Musa al-Asari. Kenapa? Karena ya tidak ada titiknya. Bisa jadi ini apa-apa yang dimaksudkan ini. Tak titik dua. Apa ini ba? Iqbal, iqbalhu misalnya. Kalau datang orang tersebut, iqbalhu, terimalah. Bisa jadi kalau tidak ada titiknya, uktulhu, bunuhlah. Kan tidak ketahuan. Nah, akhirnya punya inisiatif untuk ditertibkan sesuai dengan harokatnya, kemudian titiknya. Ini bid'ah apa enggak? Bid'ah. Dilakukan oleh siapa? Yang menertibkan adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang mengumpulkan Sayyidina Abu Bakar, yang merapikan, menertibkan adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ini bid'ah. Ahli bid'ah semuanya benar? Tidak. Karena bukan bid'ah yang qabihah, bukan bid'ah yang mazmumah, tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Begitu juga yang dikatakan di sini adalah salatut tarawih. Dikatakan termasuk bid'ah adalah salatut tarawih. Bukan salatnya. Karena salat tarawih itu sebenarnya dilakukan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul malam pertama Ramadan keluar ke masjid di tengah malam. Di tengah malam hari Ramadan. Hari pertama, malam pertama keluar ke masjid, kemudian Rasul salat. Dua rakaat di situ salat. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang melihat Nabi sholat, mereka bermakmum di belakang Nabi, ikut sholat juga. Rasul sholat di situ berapa rakaat? Ada perbedaan pendapat riwayat berapa, ada yang catatan sekian, tidak jelas. Malam kedua Rasul keluar lagi, malam ketiga Rasul keluar lagi, malam keempat Rasul tidak keluar. Sahabat sudah nunggu mau sholat lagi. Ini bagaimana menunjukkan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam keadaan di masjid ibadah di malam Ramadan. Nunggu Rasul di tengah malam, Rasul keluarnya bukan di awal malam. Ketika pagi harinya, hari keempat itu tadi malamnya tidak keluar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kok tadi malam kamu tidak keluar?" Rasul menjawab, "Khasyitu an tufrat 'alaikum shalatul lail fa ta'jizu anha." Aku takut sholat itu diwajibkan kepada kalian, kemudian kalian tidak mampu untuk melakukannya. Jadi sengaja Rasulullah SAW tidak keluar agar tidak menjadi kewajiban. Kalau Rasul mungkin istiqamah, selalu keluar, selalu sholat tiap malam Ramadan, akan diambil kesimpulan oleh ulama yang setelahnya bahwasanya sholat tarawih hukumnya wajib karena tidak pernah ditinggal. Ini dilakukan oleh Rasul tiap malam. Loh, kenapa kok Rasul SAW mengatakan khasyitu, kok takut? Padahal Rasul kan sudah menjelaskan sendiri dalam Isra Mi'raj, diberi kewajiban sholat lima waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hunna khamsun wa thawabu khamsun, itu adalah sholat lima waktu tapi pahalanya sama dengan pahala sholat 50 waktu. Sholatnya lima tapi pahalanya kedudukannya seperti sholat 50 waktu, kata Allah. La yubadalul qawlu ladayya, dan tidak akan aku rubah. Kewajiban hanya 5 sholat, tidak akan aku rubah. Loh, kok Rasul masih takut untuk diwajibkan padahal Allah sudah mengatakan tidak akan aku rubah. Itulah sholat yang wajib, tidak akan bertambah. Maka bisa ada kemungkinan maksudnya Allah, sholat yang wajib yang tidak akan bertambah itu adalah sholat yang dilakukan setiap hari. Bisa jadi ada sholat-sholat yang lain, sholat sunnah, id, hari raya misalnya, atau sholat istisqa, khusuf, yang tidak dilakukan setiap hari, itu bisa menjadi wajib. Bisa jadi menjadi jadi khawatir termasuk sholat tarawih yang tidak dilakukan setiap hari, khawatir nanti diambil kesimpulan oleh ulama yang setelahnya menjadi wajib. Rasul mengatakan namas, Rasul tidak keluar di malam keempat dan mengatakan khasyitu an tufrad alaikum fata'jizu anha, maka kalian tidak mampu melakukannya. Jadi bid'ahnya dari segi apa sholat tarawih itu? Bid'ahnya dari segi Rasul tidak menganjurkan berjamaah. Rasul keluar sholat sendiri. Sahabat sendiri aja yang sholat di belakangnya. Rasul juga tidak sholat tarawihnya di awal malam. Habis isya kita sholat tarawih kan? Habis isya sholat ba'diyah sebentar. Habis sholat ba'diyah langsung kita sholat tarawih. Rasul ketika itu sholat tarawihnya kapan? Di tengah malam. Berarti yang sholat di awal malam bid'ah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sholat 20 rakaat. Sebagaimana kita lakukan 20 rakaat. Rasul tidak dijelaskan berapa rakaatnya. Riwayatnya berbeda. Berarti yang sholat 20 rakaat bid'ah. Dan sahabat tidak melakukan sholat berbarengan dalam satu tempat. Kemudian Sayyidina Umar yang pertama kali punya inisiatif untuk menertibkan sholat tarawih. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat sholat tarawihnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Tidak berjamaah, tidak berkumpul di masjid. Dan ada yang sholatnya sekian rakaat, ada yang sekian rakaat, dan waktunya berbeda-beda. Ada yang di awal malam, tengah malam, berbeda-beda. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menertibkan, mengumpulkan sahabat, yang laki dikumpulkan di tempat sendiri, yang perempuan sahabat dikumpulkan di tempat yang sendiri. Dengan tertib seperti yang kita lakukan, sholatnya 20 rakaat, berjamaah, berbarengan, dalam satu tempat, tidak terpisah-pisah, dan di awal waktu habis sholat isya, tidak di tengah-tengah malam. Dan ini adalah bid'ahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab setelah melakukan hal tersebut mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, ini adalah bid'ah sebaik-baik bid'ah. Sayyidina Umar mengatakan bid'ah itu, yang dia lakukan bid'ah. Sayyidina Abu Bakar mengumpul Quran mengakui bid'ah, tapi bid'ah ya, apa tercelah? Tidak, bid'ah yang baik. Ni'matul bid'ah hadhihi, ini sebaik-baik bid'ah, katanya Sayyidina Umar bin Khattab. Melihat orang-orang masya Allah keluar dari rumah masing-masing sholat tarawih berbarengan ramai sebagaimana Ramadan sekarang, ini buah dan hasil daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Makmur masjid dan musola dengan sholat tarawih ibadah, dulu tidak ada. Ini bid'ah dari yang contoh bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian termasuk yang disebutkan di sini adalah al-adhan awal yaumal jum'ah. Kita tahu di hari Jumat ada azan dua kali. Ada azan pertama, ada azan kedua. Zaman Rasul azan berapa kali? Zaman Rasul azan hanya satu kali. Tidak ada azan dua kali hari Jumat itu. Zaman Rasul azan satu kali. Zaman Sayyidina Abu Bakar begitu juga. Zaman Sayyidina Umar begitu juga. Zaman Sayyidina Utsman pertama kali yang memperkasai azan Jumat dua kali. Bid'ah Sayyidina Utsman ini berarti. Ya, bid'ah hasanah. Karena apa? Karena melihat Sayyidina Utsman ini melihat banyak kaum muslimin mulai terlambat datang ke masjid. Dan salah satu sebab terlambatnya karena mereka tidak mendengar azan atau langsung azan tidak lama langsung sholat. Jadi yang jauh-jauh terlambat, tidak ada waktu untuk mempersiapkan dirinya. Kalau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, itu orang-orang mereka itu masya Allah sholat Jumatnya itu di awal, datangnya bukan sholat Jumatnya, datang ke sholat Jumat itu di pagi-pagi hari. Kalau kita kan di siang hari nunggu azan dulu. Kalau mereka di pagi hari sudah habis subuh itu sudah datang. Jam 7 pagi sudah datang ke masjid. Kalau kita kadang azan awal aja masih masih azan awal kok. Nunggu azan kedua. Kadang-kadang ada lagi yang sebagian masih khutbah kok belum. Khutbah pertama masih, belum khutbah kedua. Nunggu khutbah kedua selesai. La ilaha illallah. Ini bid'ah ini. Bid'ah beneran. Ini awal bid'atin hadasat ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada mutabikir katanya Sayyidatuna Aisyah. Bid'ah pertama kali terjadi setelah zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka tidak lagi pagi hari datang untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, untuk menghindari banyaknya orang yang terlambat salat Jumatan, jadi dibikin azan dua kali. Jadi ketika azan pertama kali mereka masih punya waktu untuk siap-siap. Mereka punya waktu untuk pakai pakaian, untuk wudhu, untuk berjalan ke masjid. Nah, jadi tidak terlambat untuk mendengarkan khutbah. Karena yang dianjurkan sebelum khutib, sebelum azan sudah ada di masjid. Jadi khutbah itu perlu didengarkan, bukan khutbah itu hanya untuk formalitas aja. Kadang-kadang kita anggap formalitas yang penting sah, tapi tidak kita dengarkan khutbah itu apa isinya dan kita masukkan ke dalam hati kita, ini khutbah nasihat untuk kita, untuk anak pribadi. Jangan ini kan nasihat untuk orang itu, orang-orang yang nakal-nakal, kalau anak anda itu orang tidak, kita katakan khutbah itu nasihat untuk anak, ini nyinggung anak, ini nasihat untuk anak. Itu seharusnya, jangan terlambat. Dan azan sekarang dua kali, azan awal, azan tsani. Oleh karena itu setelah azan pertama, seseorang makruh melakukan muamalah dan apapun yang menyibukkan diri mereka daripada mempersiapkan diri untuk berangkat sholat Jumat. Jadi bukan hanya muamalah aja. Jadi setelah azan pertama, makruh berdagang atau apapun, membetulkan televisi, membetulkan ini atau ngobrol, makruh. Setelah azan kedua, haram. Hati-hati. Azan kedua masih ngobrol haram. Azan kedua masih menyempatkan diri untuk membetulkan sandal, betulkan ini, haram. Muamalah jual beli haram. Walaupun sah jual belinya, tapi haram jual beli di waktu setelah azan kedua sholat Jumat. Bahkan yang tidak wajib sholat Jumat kalau menjual sesuatu kepada orang yang wajib Jumatan ikut dosa juga. Kenapa? Membantu orang lain berbuat maksiat. Hati-hati. Ya, termasuk juga yang perlu diketahui ya, setelah azan kedua dan setelah khatib duduk. Azan kedua kan khatib sudah duduk di atas mimbar. Kalau sudah khatib duduk di atas mimbar, maka tidak boleh seseorang sholat sunnah atau bahkan sholat apapun, bukan hanya sholat sunnah. Cuma biasanya kan orang sholat sunnah. Itu tidak boleh. Ini banyak yang kita lihat seperti itu. Kalau khatib sudah di atas mimbar, hanya boleh sholat tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid masih sunnah. Tapi selain tahiyatul masjid tidak boleh. Nah, ini kadang-kadang sholat ini sudah khatib di atas mimbar, sholat datang ke dalam masjid, sholat ya bagus, itu tahiyatul masjid mungkin kan. Tapi setelah salam bangun lagi, sholat lagi. Ini sholat kedua apa ini? Tahiyatul masjid. Nah, ada tahiyatul masjid, masjid dua kali, tahiyatul masjid hanya satu kali. Salam, sholat lagi. Kadang-kadang yang sudah ada di masjid duduk, kemudian khatib duduk di atas mimbar, Setelah khatib duduk di atas mimbar, dia bangun sholat. Sholat apa ini? Tahiyatul masjid, dia sudah dari tadi duduk. Kalau tahiyatul masjid, dia di awal datang belum berduduk baru sholat. Itu tahiyatul masjid. Ada lagi kalau misalnya masjid ini, jamek ini penuh, khatib di atas mimbar sudah, akhirnya dia sholatnya di alun-alun, di lapangan, di jalan. Sholat, sholat apa? Di alun-alun. Tahiyat apa berarti? Tahiyat alun-alun. Itu tidak boleh itu. Jadi kalau sudah terlambat, tidak bisa masuk masjid, tidak usah sholat sudah, tidak boleh sholat. Tahiyat itu masjid, saya istiqomah ini. Sudah itu tahiyat apa kalau tahiyat torik itu kan jalan. Ya, ini yang diperhatikan ya. Jadi sholat apapun tidak boleh, walaupun qobliyatul jum'ah sekalipun. Kalau cuma hanya sholat qobliyatul jum'ah, kalian datang ke masjid, kemudian khatib sudah mulai atau sudah duduk di atas mimbar, kalian sholat qobliyatul jum'ah, rokaten, tidak boleh. Dan hukum sholatnya pun dihukumi tidak sah. Ini banyak kesalahan di situ. Makanya perlu juga kita jelaskan itu. Nah, ini kita katakan azan pertama, azan kedua yang ada di zaman Sayyidina Abu Bakar dan sampai sekarang dilestarikan dan berjalan. Ini bid'ah. Apa mereka akan mengatakan Sayyidina Utsman itu adalah orang yang melakukan bid'ah? Tidak. Kenapa? Bid'ah yang baik. Bid'ah hasanah. Kalau sebelum subuh azan dua kali memang ada di zaman Rasul. Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum azan awal waktu salat subuh, Sayyidina Bilal azan kedua. Itu ada di zaman Rasul, itu bukan bid'ah. Tapi malah sekarang mungkin salat pertama salat subuh malah enggak ada sekarang. Yang sunnah enggak ada, yang bid'ah jadi ada. Itu ada di zaman Rasul, tapi untuk azan pertama sholat Jumat itu tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh-contoh bid'ah-bid'ah yang hasanah yang dicontohkan disebutkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad di sini. Kemudian ahkamul qital buhali Ali karamallahu wajha, begitu juga Sayyidina Ali melakukan bid'ah memerangi pemberontak. Kalau sudah ada pemimpin yang dipilih, pemimpin yang sudah memenuhi syarat, maka tidak boleh rakyat memberontak. Harus rakyat taat kepada pemimpinnya. Dan kalau memberontak, pertama kali yang memerangi pemberontak adalah Imam Ali karamallahu wajha. Ketika sebagian di antara mereka memberontak, tidak mau taat kepada kepemimpinan Imam Ali karamallahu wajha, maka Imam Ali memerangi mereka. Rasul tidak pernah memerangi mereka pemberontak, karena tidak ada pemberontak di zaman Nabi. Adanya adalah kufar. Kaum muslimin berperang dengan orang kafir. Ini pemberontak ya. Muslimin juga mereka ini. Muslim sama muslim. Tapi mereka yang muslim ini tidak taat kepada pemimpinnya. Karena ada syubhat tertentu. Ada perselisihan tertentu. Padahal itu imam yang adil. Ini tidak boleh. Dosa besar walaupun tidak sampai kafir. Wa aslihu baina akhaikum. Jadi tetap dikatakan mereka orang muslim, mereka orang tetap orang beriman, tapi mereka memberontak kepada pemimpin yang adil, hukumnya dosa besar dan mereka patut untuk diperangi. Nah, memerangi ini tidak ada di zaman Rasul, memerangi pemberontak. Imam Ali karamallahu yang pertama kali melakukannya. Bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nah, ini contoh-contoh bid'ah. Termasuk sekarang di zaman di bulan ini, bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalu dikatakan Maulid bid'ah, bid'ah. Dari mana bid'ah? Yang ada di dalam Maulid ini adalah membaca sirahnya Rasul, Maulid Diba, Maulid Simtul Zurar, Maulid Azaf dan seterusnya Barzanji. Semuanya itu adalah sirahnya Rasul. Menjelaskan cerita-cerita Rasul, sifat Rasul, mukjizat Rasul, manaqib Rasul. Kemudian kita membaca salawat, kita mendengarkan qasidah, kemudian di situ ada penceramah, kita mendapatkan ilmu, kita salit silaturahmi, bertemu dengan sesama muslim, berkenalan dengan sesama muslim, semuanya baik. Jadi mana letak bid'ahnya itu, yang mana bid'ahnya itu, jeleknya itu yang mana? Kalau mereka mengatakan, oh itu maulid itu, oh, misalnya mengundang artis atau campur laki-laki dengan perempuan, maulid itu gitu, jadi haram maulid itu. Ya jangan semuanya dihukumi haram. Kalau memang ada sebagian maulid yang ada kemungkarannya, kemungkarannya yang dihilangkan, bukan maulidnya dihukumi haram. Oh, tanah maulid itu kadang-kadang campur laki dengan perempuan. Ya kita katakan, yang maulid campur dengan laki-laki diperbaiki. Yang ke depan jangan sampai terulang. Biar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbetulkan, bukan oh berarti maulid haram. Ya berarti kalau misalnya ada orang yang bermaksiat di salat berjamaah salat 5 waktu, berarti salat 5 waktu haram. Enggak usah dilakukan. Kenapa? Ada maksiat di situ. Ya tidak, enggak bisa dikatakan seperti itu. Kemungkarannya dihilangkan, jeleknya dihilangkan. Bukan berarti diharamkan. Dan maulid ini sebenarnya kalau kita kata-katakan, kita bahas, itu ada dasarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika puasa hari ke Senin ditanya, kenapa Rasul kok puasa di hari Senin? Zaka yaumun wulidtu fi. Itu adalah hari yang aku dilahirkan di hari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu hari kelahiranku. Berarti Rasul merayakan apa enggak? Merayakan. Merayakannya dengan berpuasa. Terserah mau merayakan dengan apapun. Yang penting masih dalam batas syariat. Ayo kita merayakan hari kelahiran Rasul. Kita pergi ke karaoke. Kita joget-joget. Nah, ini yang enggak boleh. Keluar dari batas syariat. Kalau kita merayakan maulid Rasul, kita baca Quran, kita baca sirahnya Rasul, kita mendengarkan ceramah dan seterusnya, ya apa salahnya? Kok dibilang bid'ah? Mereka memang sengaja. Coba kita lihat, kalau ada orang yang melakukan ulang tahun, mereka tidak bid'ah. Kalau mereka kumpul-kumpul, ngobrol, kumpul, bahkan mereka merayakan hari kebesaran nasional atau hari istiqlal, kemerdekaan negara, bid'ah mereka mengatakan bid'ah, bid'ah. Anak itu hatta di Saudi dilakukan. Nah, kenapa mereka tidak bid'ah? Karena mereka hanya tidak suka kalau Rasul dihormat, disanjung, ditakdim. Tidak ada mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang membuat mereka seperti itu? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga mereka kita doakan dapat taufik, dapat hidayah. Yang hanya memberi hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang betul-betul dalam jalan yang benar tidak terpengaruh, walaupun kita katakan mereka mungkin belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai mengganggu kecintaan kita, ajaran salaf kita, ajaran sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai diganggu gugat. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk bergembira dengan kelahirannya, dengan rahmatnya. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan gul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad bahwasanya dengan keutamaan Allah dan dengan rahmat Allah hendaknya mereka itu bergembira. Rahmat Allah yang dimaksud oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi katakan kepada mereka hendaknya mereka bergembira dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi. Semoga kita diberikan oleh Allah SWT kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, kedekatan kepada beliau, melaksanakan amal-amalan sunnah Rasul SAW. Semoga kita bisa bermimpi Rasul SAW dalam mimpi yang baik, dalam keadaan Rasul ridha kepada kita. Semoga kita dikumpulkan dengan Rasul SAW dalam dunia dan akhirat. Ala hadiniya kunia salha jami'a rikhadzina walhayra ala hadrati Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatiha.